Terima kasih masih bersama kami di Manitigo Golden Ways. Kita masuk di segmen yang tentunya juga masih menarik dan kita bicara mengenai pribadi rumah kaca, Pak. Ya. Saya persilakan untuk super points berikutnya, Pak. Sahabat Indonesia yang super, siapa yang pernah mendengar kata penurut? Menurut, sudah pernah dengar? Sudah. Siapa yang sering mengatakan itu kepada kita? Nenek, ibu, ayah. Sering, guru. Good. Apa perasaan kita waktu bilang, yang nurut dong, itu? Ada perasaan memberontak, itu? Okay. Kita ini sudah lebih tua daripada anak kecil yang disuruh minum obat, disuruh tidur lebih awal, itu sudah tidak lagi membutuhkan itu. Tetapi bahkan jenderal besar seperti Musyaraf itu disiplin pribadinya itu dicapainya setelah menikah. Wanita, istri itu pendisiplin yang hebat sekali kepada suami. Karena ancamannya macam-macam. Ya, kita itu menjadi pribadi penurut untuk menjadi pribadi yang baik. Karena yang dianjurkan untuk dituruti itu cara untuk menjadi baik. Nah, tapi sebagai anak kecil kita bisa membenci kata itu karena kita belum mengerti mengapa kita disuruh menurut. Sekarang kita sudah lebih mengerti, lebih tahu bahwa sebesar-besarnya orang tetap memiliki kebutuhan untuk dipimpin. Lihat bagaimana kita bereaksi kepada orang yang bisa membaca masa depan. Langsung, kalau saya bagaimana? Kalau saya bagaimana? Itu tuh. Padahal itu dilarang Tuhan. Itu. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa setiap pribadi kita memiliki kebutuhan untuk dipimpin, pilihlah pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik itu yang tidak akan mengecewakan kita. Yaitu Tuhan. Itu sebabnya perintahnya, jangan kamu berharap kepada selain aku, kepada selain Tuhan. Karena manusia mengecewakanmu, aku tidak. Nah, kalau begitu, bagaimana? Kalau sederhana sekali ya. Karena dunia ini demikian kompleks, tidak membutuhkan cara kompleks untuk menghadapinya. Bagaimana kalau kita yuk, sangat sederhana mulai dari sekarang. Cobalah untuk menjadi lebih menurut. Cobalah untuk menjadi lebih menurut. Itu. Terima kasih, Pak Aryo. Super sekali. Baik. Ya, pemirsa, menyambung pembicaraan kita, ternyata saya mendapat informasi kalau masih ada oleh-oleh lagi buat Anda. Seperti apa oleh-oleh kali ini? Inilah dia oleh-oleh session 2 lewat tayangan yang berikut ini. Silakan. Pada akhir Juni lalu, alhamdulillah saya berkesempatan pergi melakukan ibadah umroh bersama Bapak Mario Teguh dan Ibu Lina Mario Teguh. Banyak pengalaman spiritual yang saya dapatkan di sana. Di sana saya melihat dengan mata kepala sendiri di mana doa-doa ada yang langsung dijawab dan langsung dikabulkan. Juga ada doa-doa yang langsung diberikan ujian. Ada pengalaman spiritual saya di sana. Ketika menjelang sholat subuh setelah kami melakukan sholat tahajud, ketika saya memejamkan mata, kemudian saya berdoa agar hati saya lebih lapang dan lebih luasa dalam bersedekah. Ketika saya membuka mata saya, di depan saya ada seorang anak kecil kira-kira berumur 10 tahun dengan bahasa isyarat meminta sorban saya. Dalam bahasa isyaratnya beliau mengatakan bahwa anak itu tidak dapat tempat yang berkarpet sehingga dia butuh sorban saya sebagai alas. Harga sorban tersebut tidak seberapa, namun saya awalnya ragu karena itu hadiah dari Pak Mario Teguh. Namun saya langsung ingat doa saya beberapa detik sebelumnya. Saya melihat ini adalah sebuah ujian, sehingga saya langsung berikan sorban tersebut. Ketika saya pulang dari ibadah umroh sampai di tanah air, saya merasakan perbedaan di diri saya. Salah satunya adalah saya lebih sabar. lebih sabar, tidak hanya sabar menghadapi atau menahan kemarahan, namun sabar dalam beribadah. Di mana dulu saya beribadah mungkin secepat, kalau bisa sholatnya secepat mungkin, namun saya pelajari sekarang sahabat-sahabat saya di tanah suci, di mana mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka saat azan berkumandang. Ya, pemirsa, demikianlah pembicaraan kita hari ini. Kita masih akan terus melanjutkannya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mari Awat Teguh Golden Way.